Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan bahasan dari matan Kifiyatu Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahimallahu ta'ala. Namun sebelum kita sebagaimana yang saya janjikan di pertemuan yang lewat, ada beberapa catatan tambahan untuk apa yang telah kita baca. Sebelumnya silakan dibuka halaman 129. Ada far'un 85. Wa yusannu an yuftakha. Itu ada titiknya. An yuftakha atau ayaftakha asabi'a rijlaihi. Li hadisi Abu Humaid wa fihi thumma jafa adadaihi min jambihi wa fatakha asabi'a rijlaih. Maka itu fatakha pakai kha bukan ha, bukan fataha, non fatakha. Fataha membuka, fatakha itu membengkokkan. Fataha rijlaihi asabi'a rijlaihi artinya membengkokkan jari-jari dua kakinya. Maka yusanu dianjurkan orang yang sholat itu untuk ayaftaha asabi'a rijlaihi, membengkokkan, menekuk jari-jari kakinya, ditekuk sehingga diarahkan ke arah kiblat. Dibengkokkan artinya ditekuk sehingga ujung-ujungnya menghadap ke arah kiblat. Berdasarkan hadis Abu Humaid dari sahabat Abu Humaid, wafihi isinya, kemudian Nabi menjauhkan dua lengan atasnya dari dua lambungnya, wa fataha asabi'a rijlaihi, dan Nabi menekuk, membengkokkan yaitu menekuk sehingga ujung-ujungnya menghadap ke arah kiblat, asabi'a rijlaihi pada jari-jari dua kaki beliau. Nah, kemudian hadis yang ada di halaman 138. Far'un 90. Fa'an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Salabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jadi imam untuk kami pada satu hari. Falamma qadha salata, maka setelah beliau menyelesaikan salat, aqbala alaina, maka beliau menghadap ke arah kami dengan biwajihi, dengan wajahnya. Maka di sini kita jumpai makna syar'i untuk qadha. Bahasanya makna syar'i untuk qadha itu adalah menyelesaikan. Lain hanya dengan makna istilahi untuk qadha. Ini makna istilahi untuk qadha artinya mengerjakan satu ibadah di luar waktunya. Qadha puasa Ramadan itu artinya puasa yang dikerjakan setelah waktu puasa Ramadan selesai. Ya, sedangkan secara syar'i qadha itu artinya menyelesaikan pada waktunya. Faqala, lantas Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni imamakum, aku adalah imam bagi kalian. Fala tasbiquni bi ruku'i wala bi sujud, maka janganlah kalian mendahului aku dalam rukuk dan sujud, wala bil qiyam dalam berdiri, wala bil insiraf dan dalam insiraf. Ya, maka ini imamukum, aku adalah imam kalian. Maka ini menunjukkan tidak bolehnya mendahului Nabi itu karena beliau adalah imam, bukan karena beliau Nabi. Sehingga ketentuan ini berlaku untuk semua imam. Ini imamukum, aku imam kalian. Fala, oleh karena itu, fa'nya fa' ta'lil. Maka kenapa tidak boleh mendahului? Jawabannya karena ini imamukum. Ilahnya karena beliau jadi imam, bukan karena beliau nabi. Sehingga ini berlaku untuk semua imam. Fala, maka janganlah kalian mendahuluiku. Biruku'i dalam rukuk, tidak pula sujud dalam, tidak pula dalam berdiri, wala bil insiraf. Insiraf di sini ada dua pendapat ulama tentang maknanya. Ini pendapat yang pertama mengatakan al-murad bil insiraf huna huwa as-salam. Yang dimaksud dengan insiraf di sini adalah ucapan salam penutup salat. Waqil, dan ada yang menjelaskan maknanya adalah al-insiraf ba'da salam. Bubar, meninggalkan, berdiri, meninggalkan tempat sholat setelah selesai, setelah salam. Maka ada dua pendapat ulama tentang makna insiraf. Pendapat pertama mengatakan itu salam penutup sholat. Pendapat yang kedua, berdiri meninggalkan tempat sholat setelah selesai salam. Wal awwalu arjah, pendapat yang pertama yaitu yang dimaksud insiraf itu adalah salam, itulah pendapat yang lebih kuat. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukuk, sujud dan berdiri, dan itu semua adalah kegiatan dalam salat. Kemudian alasan yang lainnya adalah lanjutannya hadis yang tidak dikutip di Sarah Kefiyati Salatin Nabi. Nabi mengatakan, fa'ini arakum amami wa min khalfi. Sesungguhnya aku melihat kalian dari arah depanku, demikian juga dari arah belakangku. Aku bisa melihat ke belakang sebagaimana aku melihat ke arah depan. Maka ini menunjukkan bahwasanya mendahului yang terlarang adalah mendahului yang terjadi dalam sholat sebelum Nabi menghadapkan wajahnya ke arah makmum. Wa amal insiraf alladhi yakunu ba'da salam, adapun insiraf dalam pengertian berdiri meninggalkan tempat sholat, maka makmum boleh insiraf, berdiri meninggalkan tempat sholat qablal imami, sebelum imam, meskipun imamnya masih duduk di tempat sholatnya, boleh bagi makmum untuk berdiri kalau di masjid, ya kemudian keluar dari masjid. Ila idza kana hunaka nisa, kecuali jika ada jamaah perempuan, maka fa ta'akharum al-imam, maka hendaknya makmum itu insirafnya belakangan, keluar dari masjidnya belakangan bareng dengan imam. Ini hatta yansarifna ila buyutihinna, sampai wanita-wanita sudah pada keluar dari masjid dan berjalan menuju rumah-rumah mereka. Qabla ikhtilati birijal, sebelum mereka bercampur dengan perempuan, dengan laki-laki di jalan-jalan. Demikian adab di masa Nabi. Ketika ada jamaah perempuan, maka jamaah laki-laki dilarang insiraf. Ini kecuali setelah Nabi berdiri menimbang ada waktu supaya perempuan pulang lebih duluan. Ditambah dipertegas lagi bahasanya insiraf sebelum imam dalam pengertian meninggalkan tempat salat itu diperbolehkan berdasarkan ada riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad para perawi tsiqah dari Abu Ahwas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza kunta khalfal imam, jika engkau berada di belakang imam, fala tarka hatta yarka, maka janganlah engkau rukuk kecuali setelah imam rukuk. Janganlah kamu sujud," kata Ibnu Mas'ud, "kecuali setelah imam sujud. Jangan angkat kepalamu sebelum imam." Wa idza faragha al-imamu wa lam yakum wa lam yanharib wa kanat laka hajatun fadhhab wa da'hu faqad tammat salatuka. Kata Ibnu Mas'ud, jika imam telah selesai, berarti telah mengucapkan salam, walam yakum, dia tidak berdiri dari tempatnya, masih di tempat sholatnya, walayan harib, bahkan dia belum menghadap ke arah makmum, masih menghadap ke arah kiblat, wa kanat laka hajatun, dan anda punya keperluan untuk meninggalkan masjid, fadhab, maka maka pergilah, silakan pergi, wada'hu, biarkan imam di tempatnya, silakan anda pergi dan biarkan imam ada di tempat sholatnya, faqad tammat sholatuka, karena telah selesai sholatmu. Ya, demikian perkataan Ibnu Mas'ud. Ya, maka perkataan Ibnu Mas'ud ini menguatkan bahasanya yang dimaksud dengan insiraf, janganlah kalian mendului aku dalam insiraf, bukan insiraf dalam pengertian meninggalkan tempat sholat, namun yang dimaksudkan adalah jangan insiraf mendului imam, adalah dalam pengertian salam. Al-Qurtubi mengatakan, adapun larangan Nabi yang melarang para sahabat untuk mendului Nabi dalam masalah insiraf, faqad dhahaba al-Hasan wa Zuhri, maka pendapat Hasan al-Basri, demikian juga az-Zuhri, bahasanya kewajiban imam, kewajiban makmum, tidaklah meninggalkan tempat sholat kecuali setelah imamnya meninggalkan tempat sholat. Akhdan bidahiri hadal hadis, mengambil zahir hadis. Maka dari sisi fikih ulama berselisih pendapat tentang bolehkah makmum berdiri dan pergi meninggalkan tempat sholatnya sebelum imamnya pergi berdiri. Maka tadi pendapat fikih Al-Hasan Al-Basri kemudian Az-Zuhri melarangnya. Ya, tunggu sampai imamnya berdiri, ya, barulah makmum berdiri. Wal jumhur ala khilafihima, sedangkan jumhur ulama menyelisihi dua ulama di atas. Ya, li'anal iktidak bil imam qad tamma bisalami minas salati. Ini kata jumhur, karena mengikuti imam itu telah selesai. Bisalam minas salati, karena sudah salam dari salat. Karena sudah mengucapkan salam yang merupakan penutup salat. Kemudian wara'au anna dzalika kana khasan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumhur berpandangan bahasanya itu aturan di atas yang disampaikan oleh Al-Hasan dan Az-Zuhri rahimahumullahu ta'ala itu khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi. Wa anna dhalika min babi qawlihi ta'ala, dan itu adalah bagian dari firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat 62. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Dan mereka jika bersama dengan sang Rasul dalam keperluan bersama, termasuk keperluan bersama salat jamaah, lam yadhhabu, tidaklah mereka boleh pergi, mereka tidak pergi meninggalkan Nabi sampai mereka minta izin terlebih dahulu. Fa inna qad yahtaju ila mukalamatihim, karena boleh jadi Nabi perlu menyampaikan kepada para sahabat tentang masalah agama dan memperhatikan masalah dan berbagai macam pendapat. Wallahu a'lam. Wa yahtamil, dan dimungkinkan bahasa yang dimaksudkan dengan al-insirab yang disebutkan dalam hadis adalah ucapan salam, karena insarafa minas salati bisa maknanya adalah sallama minha. Indaha, sekian kutipan perkataan Al-Qurtubi. Ya, maka jumhur ulama membolehkan imam untuk makmum untuk berdiri meninggalkan tempat salat keluar dari masjid meskipun imamnya masih duduk di tempat salatnya. Kecuali kemudian jika imamnya itu Nabi, karena berkenaan dengan surat An-Nur ayat 62, maka makmum tidak boleh meninggalkan tempat sholat ketika imamnya adalah Nabi, kecuali setelah minta izin kepada Nabi terlebih dahulu. Maka walah hasil kesimpulannya, insirab dalam dalam hadis ini ada dua pendapat ulama tentang maknanya, dan pendapat yang benar ini pendapat jumhurul fuqaha, bahasanya insirab di situ maknanya adalah salam dari salat. Ini kemudian keterangan tambahan untuk hadis, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota, dan aku tidak menyingkirkan pakaian, tidak pula rambut. Halaman 129. Terutama pada bagian menyingkirkan kain dan rambut. Ya, maka dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan umiran nabiyyu, ini salah satu redaksi di Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan ayas juda ala sab'atin, untuk bersujud dengan 7 anggota, wa nuhiya ayaku fasya'rahu wa thiyabahu, dan dilarang untuk menyingkirkan rambutnya dan pakaiannya. Ya, menyingkirkan pakaiannya, rambutnya dan pakaiannya. Wal makna dan maknanya, atau sebelumnya wal murad bihuna, yang dimaksud dengan rambut di sini adalah sya'ra'si, rambut kepala. Wal makna dan maknanya, anahu nuhiya ayadumma, dilarang untuk menyatukan rambut, wa jama' 'inda sujudi sya'rahu, dan mengumpulkan rambut ketika bersujud, mengumpulkan rambut ketika bersujud, demikian juga mengumpulkan kain. Saunan lahuma 'anit turab, dalam rangka melindungi rambut dan kain dari debu. Maka ini satu hal yang terlarang. Bal yursiluhuma, yang benar biarkan kain dan rambut. Wa yatrukuhuma ala halihima, biarkan dalam keadaan awalnya. Hatta yaqa'a ilal ardi, meskipun itu berdampak dia menyentuh tanah. fayakuna kulluhu sajidan lillahi azza wa jalla, sehingga semuanya rambut dan kain itu ikut bersujud kepada Allah azza wa jalla. Kemudian dalam riwayat setelahnya dalam Sahih Muslim, wa nuhya ayakfita athiyaba wa sya'ra, dan dilarang untuk yakfita. Al-kaftu maknanya ad-dhammu, menyatukan, mengumpulkan. Wa bimakna al-kafu, artinya sama, menahan. Nah, kapankah itu terlarang? Kapankah itu terlarang? Saat sholat atau sebelum mulai sholat? Wadhahiruhu yaqtadi anan nahya anhu fi halis sholati. Zahir hadis menunjukkan bahasanya larangan menahan atau mengumpulkan di, atau mengikat rambut dan kain atau menyingkirkan, ini larangannya ini adalah fi halis sholati, saat kondisi sholat. Wa ilaihi janaha ad-Dawudi, dan ini pendapat yang dicenderungi oleh ad-Dawudi. Wa tu'ayyiduhu tarjamatul Imam Al-Bukhari bihi fi sahihihi, dan pendapat ini dikuatkan dengan judul bab yang dibuat oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya untuk hadis ini. Judul bab di Sahih Bukhari untuk hadis ini adalah babun layakufu thawbahu fi sholati. Bab tidak menahan, tidak mengikat, tidak menyingkirkan kain fi sholati, dalam sholat. Waradda dhalika Iyadun, namun pendapatnya dibantah oleh Iyad bi annu khilafu ma'alihil jumhuru, bahasanya itu adalah pendapat yang menyelisihi mayoritas ulama. Ini kata Iyad, mungkin qadhi Iyad, bahasanya pendapat Dawudi kalau itu larangannya adalah ketika aktivitas itu dilakukan dalam sholat, satu hal yang tidak benar. Tidak demikian makna hadis menurut jumhur. Karena mereka jumhur ulama melarang hal tersebut, memakruhkan hal itu lil musalli, untuk orang yang salat. Sawa'un fa'alahu fi salati au qabla ayadkhula fiha. Baik itu dilakukan dalam salat ataukah sebelum masuk dalam salat. Wattafaqu ala annahu la yufsidu salata. Namun perlu diketahui, mereka para fuqaha sepakat ini tidak membatalkan salat. Ini tidak membatalkan salat. Diperselisihkan larangannya itu umum sebelum salat, sudah siap-siap. Misalnya dia rambutnya gondrong kemudian dikucir, kemudian digelang atau kemudian di ya, dan ini untuk laki-laki. Atau kemudian kain yang nanti kira-kira akan jatuh ke tempat sujud kemudian ditarik, misalnya disingsingkan dan sebagainya. Maka ini sebelum sholat ataupun pada saat sholat, maka ini terlarang menurut jumhurul fuqaha. Tapi menurut kalau judul bab Imam Bukhari, itu hanya terlarang saat sholat, dan itu pendapat ad-Dawudi. Namun meskipun demikian, ya, yang jelas semuanya sepakat itu tidak membatalkan sholat. Lakin haka Ibnu Mundhir anil Hasan wujubal i'adah. Namun kata Ibnu Mundhir bahasanya Al-Hasan Al-Basri berpendapat orang itu wajib mengulang sholatnya. Orang tersebut wajib mengulang sholatnya. Laki-laki yang gondrong kemudian jentir bajunya, rambutnya, nah itu kalau di Al-Hasan Al-Basri mewajibkan untuk dia untuk mengulang sholatnya. Berarti itu membatalkan. Qila al-hikmatu fi dhalika, tentang hikmahnya, maka ada yang menjelaskan annahu idza rafa'a thawbahu wa sya'rahu an mubasyaratil ardi, jika orang itu menyingkirkan kainnya atau pakaiannya dari bersentuhan dengan bumi dan lantai, asbahal mutakabbira, maka itu serupa dengan orang yang sombong. Afadahu fil fathhi, demikian kutipan atau faedah yang ada dalam kitab Fathul Bari. Nah, kemudian tentang faedah hadis ini, di sini disampaikan di Sahih Muslim Al-Bahru Al-Muhit As-Sajjaj tentang masalah tadi kain dan rambut. Maka isi hadis ini adalah larangan tentang menyingkirkan kain dan rambut dan kain li salati, untuk kegiatan sholat. Hikmahnya, hikmah hal tersebut karena menahan kain dan rambut itu serupa dengan perbuatan orang yang sombong. Dan sombong itu bertolak belakang dengan makna dibalik syariat sujud. Karena makna dibalik syariat sujud adalah tawaduk kepada Allah dengan semua anggota orang yang sholat dan yang semua yang bersambung dengan badannya. Kemudian larangan ini menyingkirkan kain dalam sholat itu dimaknai ala ghairi halatil itirar, manakala dalam kondisi yang bukan kondisi darurat. Fa'ina mandoma ilahi thawbahu idha khawfa takashufa awratihi layadkhulu tahta hadan nahi. Maka orang yang menyatukan kainnya, jika karena alasan khawatir tersingkap auratnya jika tidak dia lakukan tindakan tersebut, maka dia termasuk dalam larangan ini. Balhuwa wahuwa min fi'lil wajibati, bahkan kalau seperti itu, maka itu bagian dari melakukan kewajiban fatanabbah. Perhatikan. Ini tentang di riwayat yang lain, di lafaz yang lain dalam Sahih Muslim, wanuhiya ayak fita asy'ara wasyaba. Yak fita itu bifathil awwalihi wasukunil kaf wa kasril fa la yadumuha. Kalau di cetakan buku syarah kaifiyatus shalah itu fa-nya didhamma. Wala naqfutus syaba wa wasyara. Namun di sini disampaikan cara bacanya, kalau yakfit, yakfit dalam bentuk mudhari bifatil awwalihi yakfita wasukunil kaf, ya, ini karena mudhari, wa kasril fa, fa-nya di kasrah yang betul, berarti wala nakfita atau wala nakfitu dikasril fa, fa-nya dikasrah, bahkan ditegaskan ai la yadumuha, tidak boleh didoma. Di cetakan kita didoma, ya, semuanya didoma. Wala naqfut, nah ini. Ya, padahal cara baca yang benar adalah kasril fa la yadumuha. Bikasril fa'i, maaf, fa'nya dikasrah dan nakfit artinya ai la yadumuha wa la yajma'uha, tidak mengumpulkan rambut dan tidak menyatukannya, karena al-kaftu maknanya adalah al-jam'u wad-dhammu. Ini contoh kafata itu ada di Al-Qur'an surat Al-Mursalat, alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Ini di surat Al-Mursalat, alam naj'alil arda kifata. Apa makna kifata? Ini pengumpulan. Bukankah kami telah jadikan bumi itu tempat untuk mengumpulkan tulang-tulang manusia? Artinya, tajmu annasa, bumi itu menyatukan manusia saat hidup dan matinya. Kemudian ada keterangan tambahan perkataan Qurtubi tentang larangan menyatukan atau menahan kain dan rambut. Qurtubi mengatakan, Qurtubi muhaddis, ya, bukan Qurtubi ahli tafsir. Ya, karena Qurtubi itu ada dua orang guru murid. Ya, Qurtubi muhaddis adalah guru, Qurtubi mufassir adalah murid. Qurtubi yang ahli tafsir itu Abu Abdillah Al-Qurtubi. Sedangkan Qurtubi muhaddis, beliau pensyarah Sahih Muslim, yaitu Abdul Abbas Al-Qurtubi. Dan itu makna Abdul Abbas yang ada di tafsir tafsir Qurtubi. Kalau di tafsir Qurtubi kita jumpai demikian pendapat guru kami Abdul Abbas, maka Abdul Abbas di situ yaitu Abdul Abbas Al-Qurtubi Al-Muhaddits. Sebagian orang salah paham, dikira bahasanya penulis tafsir Qurtubi itu muridnya Abdul Abbas Ibnu Taimiyah. Karena sama-sama Abdul Abbas. Maka ketika dia mengatakan demikianlah di tafsir Qurtubi, kita jumpai kalimat demikian penjelasan dan pendapat guru kami Abdul Abbas. Sebagian orang salah faham, kemudian dikira oh dia muridnya Abdul Abbas Ibnu Taimiyah. Padahal Abu Al-Abbas yang dimaksudkan adalah Abdul Abbas Al-Qurtubi. Ini Al-Muhaddis, ulama hadis, pakar hadis, pemilik salah satu syarah Sahih Muslim judulnya Al-Mufhim. Nah, Al-Qurtubi, Abdul Abbas Al-Qurtubi mengatakan dari hadis ini menunjukkan bahasanya menyingkirkan rambut dan kain yang terlarang innama huwa fi hali sholati. Itu saat sedang mengerjakan sholat. Namun kalau jumhur sebelum sholat sama pas sholat, dua-duanya semuanya terlarang. Wadhali keadaan tersebut kenapa terlarang? Li'anahu suhlun fi sholati. Karena ini adalah kesibukan dengan yang lainnya saat sedang sholat. Lam tada'ul hajatu ilaihi, padahal tidak ada kebutuhan untuk itu. Padahal tidak ada kebutuhan untuk itu. Atau li'annahu, atau karena dia menyingkirkan, mengangkat kainnya dan rambutnya dari menyentuh tempat sujud, menyentuh lantai, menyentuh tanah ketika sujud, fayakunu kibran, maka ini bentuk sombong. Wadhahaba ad-Dawudi ila anna dhalika liman fa'alahu fi sholati. Ad-Dawudi berpendapat ini terlarang bagi orang yang melakukan hal tersebut saat sedang melakukan aktivitas salat. Namun Iyad Qadhi Iyad mengatakan wa dalilul athar wa fi'lu sahabati yukhalifuhu. Namun sejumlah riwayat, sejumlah athar dari salaf dan perbuatan sahabat menyelisihi penafsiran Ad-Dawudi. Ad-Dawudi mengkhususkan itu untuk dalam salat. Jumhur ulama mengatakan itu juga sebelum mau sholat itu juga tercakup di dalamnya. Nah, apa dasarnya? Di sini ada faedah. Apa dasar kenapa jumhur memaknainya tidak sebagaimana zahir? Karena zahir hadis itu terlarang manakala dalam kondisi sholat. Maka kata Qadhi Iyad, karena perbuatan para sahabat, berbagai macam athar, riwayat dari salaf menunjukkan bahasanya larangannya itu tidak hanya pas dalam sholat. Ketika kemudian persiapan sholat, kemudian dia singkirkan kainnya, dengan dia kareti kainnya supaya tidak jatuh ke tempat, karena dia gondrong supaya tidak jatuh ke tempat sujud, ya, atau kemudian dia tarik lengan bajunya, supaya kemudian tidak bersentuhan dengan tempat sujud, itu menurut praktek dan pemahaman para sahabat itu termasuk dalam larangan. Oh, kemudian di sini ditegaskan untuk derajat nakfid yang sama dengan yang ada di ini untuk redaksi nakfid itu ditegaskan cara bacanya. Nakfid bi fathin nun wa sukunil kaf wa kasril fa. Bi fathin nun wa sukunil kaf wa kasril fa. Maka kafnya di kasrah. Nakfitu. Kemudian itu nakfitu atau nakfita waruya bin nasbi. Satu versi itu bacanya pakai nasab. Atfan alal mansubi sabiq. Dinasabkan kepada, diatafkan kepada mansub sebelumnya. Umir tu an asjuda. Ini titik-titik. Kemudian wala nakfita. Maka dibaca mansub. Karena atap ke atap kepada mansub sebelumnya wawa asjuda. Ai umirtu alla nakfita. Namun wayajuzu raf'uhu ala annal jumlata musta'nifatun. Namun boleh juga dibaca marfu. Kenapa? Karena ini jumlah istinafiyah. Maka boleh juga membacanya wala nakfitu athiyaba wasya'ra. Ya, karena sudah titik di atraf kodamain itu titik. Sehingga kemudian jumlah istinafiyah. Ya, kalimat baru. Wala nakfitu athiyaba wasya'ra. Ada dua cara baca. Wala sya'ar, kemudian di sini dimaknai yang dimaksud rambut adalah rambut kepala, dan maknanya aku diperintahkan untuk membiarkan kain dan rambut, tidak menyatukan keduanya pada diri kita. Wiqayatan lahuma minat turab, karena khawatir keduanya terkena lantai atau debu, namun dibiarkan sehingga jatuh dan mengenai tanah. Supaya linas juda bijamil a'dha'i wa thiyabi, supaya kita bersujud dengan semua anggota termasuk rambut dan kain. Nah, termasuk kemudian menyingkirkan rambut itu adalah untuk laki-laki, maka di sini adalah larangan laki-laki untuk mengikat kain laki-laki yang gondrong, dilarang untuk menjentir atau mengikat kainnya, mengikat rambutnya. Maka larangan menyingkirkan, larangan menyingkirkan, mengumpulkan rambut itu kalau untuk perempuan tidak apa-apa. Perempuan yang rambutnya panjang, maka dia centir, dia kareti, dia kelabang, dia itu satu hal yang diperbolehkan. Namun untuk laki-laki yang rambutnya panjang, gondrong, maka tidak boleh dengan dalil ini. Ya, ini karena termasuk menyingkirkan rambut. Ya, dan ada hadis masih di bab yang sama, bab ini ada hadis di Sahih Muslim dari Quraib bekas budaknya Ibnu Abbas. Beliau bercerita dari Abdullah Ibnu Abbas, annahu ra'a. Sunya Abdullah ibn Abbas melihat Abdullah ibn Haris. Yusalli wara'suhu ma'kusun min wara'ihi. Maka ibn Abbas melihat Abdullah ibn Haris sholat dalam keadaan mengikat kainnya, rambutnya yang gondrong, diikat di belakang. Maka Abdullah ibn Haris rambutnya lebat, gondrong, ketika sholat, maka dia jentir. Ya, dia ikat min waraihi, ngikatnya di belakang. Maka melihat Abdullah ibn Haris ini sholat dalam keadaan rambutnya dicentir, apa bahasa Indonesianya? Dikucir ya. Dikucir. Dalam keadaan rambutnya dikucir, dilihat oleh Ibnu Abbas, faqama, maka Ibnu Abbas kemudian berdiri. Wa ja'ala yahulluhu. Kemudian kucirannya itu dilepas sama Ibnu Abbas. Orangnya lagi sholat. Nah, ini kucirannya dilepas. Kuciran rambutnya dilepas. Falamma insarafa, maka setelah Abdullah bin Haris tadi selesai sholat, setelah mengucapkan salam, akbala ila Ibnu Abbas, maka menemui Ibnu Abbas. Kata dia, kemudian dia bertanya pada Abdullah bin Abbas, Malaka wa ra'si, ada apa engkau dengan urusan dengan rambut kepala aku? Ini aku sholat kamu kuciranku kok di kuciranku kok di ya, diurai, dicopot, dilepas. Maka faqal, maka Ibn Abbas mengatakan, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama matalu hadha. Permisalan seorang laki-laki gondrong yang sholat dalam keadaan rambutnya dikucir, misluladhi yusalli wawa maktufun. Itu seperti orang yang sholat dalam keadaan dua telapak tangannya tidak ditaruh di tempat sujud, namun ditaruh di punggung. Maka itu seperti orang kata orang yang sholat dalam keadaan kain tangannya ditaruh di belakang. Orang yang kemudian mengkunci rambutnya sehingga ditaruh di belakang, itu seperti orang yang sholat, kata Nabi, seperti orang yang sholat dalam keadaan tangannya ditaruh di belakang. Redaksi yang lain dari Quraib Maula Ibnu Abbas, sehingga Abdullah Ibnu Abbas melewati Abdullah bin Haris Ibn Abi Rabi'ah yang sedang sholat dalam keadaan rambut kepalanya dikucir. Makku dan diikat min warahi di belakang. Maka akhirnya Ibn Abbas yang lewat tadi kemudian berhenti. Ini lagi jalan, ada keperluan, kok lihat orang kok sholat, laki-laki sholat kuciran, Ibn Abbas berhenti. Dan waqafa alaihi, berhenti di dekat orang yang sholat rambutnya kuciran. Falam yabrah yahulu, maka kemudian, ini kucirnya ini mungkin seperti di tempat kita di kelabang, ya. Falam yabrah, maka terus menerus dia urai satu-satu. Akada ra'sihi, ikatan rambut kepalanya. Maka yang dilepasnya juga diam saja. Aqarallahu Abdullah bin Haris. Abdullah bin Haris juga membiarkannya. Hatta faroho min hallihi. Sampai Ibn Abbas selesai melepas kuciran tersebut. Thumma jalasa. Kemudian Ibn Abbas tidak melanjutkan perjalanan, namun malah duduk. Nanti siap menerima komplain. Maka beliau duduk. Falamma faraha Ibnu Haris min salatihi atahu, betul ya. Begitu orang ini yang dilepas kucirannya selesai salat, langsung nemu Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas enggak langsung tinggal pergi gitu ya, tabrak lari ya. Namun dia duduk untuk siap untuk menerima komplain. Faqal, maka Abdullah bin Haris mengatakan, "Alamma sana'ta bi ra'si?" Atas dasar apa engkau melakukan tindakan kepada rambut kepalaku? Mas sonak ta'anifan. Yang tadi baru saja engkau lakukan. Maka jawaban Ibn Abbas, ini sami'tu. Aku dengar sendiri. Rasulullah SAW bersabda, masalul ladhi yusalli. Permisalan orang yang sholat. Waraksuhu ma'kudun min waraihi. Dalam keadaan rambut kepalanya diikat di belakang. Kamathil ladhi yusalli maktufan. Seperti orang yang sholat dalam keadaan dua tangannya ditaruh di belakang. Ya, maka dia sholat dalam keadaan makkusun. Ya, makkus itu melilitkan rambut. Kemudian kemudian ujung-ujungnya dimasukkan di sela-sela rambutnya. Atau al-aqsu adalah mengumpulkan rambut di tengah kepala. Dan semacam itu kafilin nisa, yang ini umumnya dilakukan oleh perempuan. Ya, maka Ibn Abbas mengatakan, kalau beliau mendengar langsung Nabi mengatakan orang yang sholat dalam keadaan mengikat rambut kepalanya di belakang, dia seperti orang yang sholat wawa maktufun. Maktufun artinya marbutun yadahu bihablin wa nahwihi masdudatan ila khalfihi. Maktufun itu orang yang diikat dua tangannya dengan tali atau semacam itu. Ini terikat di belakangnya. Ya, kenapa Nabi katakan demikian? Ada yang menjelaskan. Li'anna taktifa juz'in. Karena mengikat satu bagian badan serupa dengan mengikat bagian badan yang lain. maka taktifus syari, maka mengikat rambut kepala itu serupa dengan mengikat dua tangan. Ibnu Athir rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, arada Nabi inginkan, annau idza kana sya'ru mansuran saqata 'alal ardi inda sujudi. Nabi inginkan bahasanya jika seorang itu membiarkan seorang laki-laki yang gondrong itu membiarkan rambutnya terurai, saqata 'alal ardi inda sujudi, sehingga menyentuh tanah ketika dia bersujud, fayu'ta sahibuhu thawaba sujudi bihi, maka orangnya akan diberi ganjaran sujud dengan rambut tersebut. Wa idza kana maqusan, namun kalau dia kucir rambutnya, sarafi makna malam yasjud, maka jadilah rambut tersebut seperti rambut yang tidak bersujud dan tidak ikut bersujud. Wa syabbahahu bil maktufi, kemudian Nabi serupakan dengan maktuf, itulah orang yang terikat dua tangannya. Li'annahuma, karena rambut tersebut, karena kedua tangan itu tidaklah jatuh menempel pada lantai fi sujudi ketika sujud. Maka rambut yang tidak menyentuh tempat sujud diserupakan demikian. Intah sekian penjelasan Ibnu Athir. Ya, maka pelajaran dari hadis ini, hadis kisah Ibnu Abbas dan Abdullah bin Haris, maka hadis ini menunjukkan tidak disyariatkannya bersujud dalam keadaan rambut kepala seorang laki-laki yang gondrong itu dikucir. Kemudian bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar, di sini dalil disyariatkannya amar ma'ruf nahi mungkar, dan bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar jika memungkinkan tidak ditunda. Meskipun orang yang mau diberikan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut sedang dalam kondisi sholat. Oleh karena itu maka Ibnu Abbas tidak menunda pengingkaran, ya, tidak menundanya sampai Abdullah bin Haris selesai sholat. Enggak, meskipun dia lagi sedang sholat, ya dibuka benangnya, dibuka kemudian karetnya, ya, satu-satu sampai semuanya terurai. Kemudian pelajaran yang lain, makruh itu diingkari sebagaimana perbuatannya haram diingkari. Karena ini hukumnya makruh. Karena laki-laki gondrong yang kemudian sholat kuciran, itu hukumnya makruh. Dan perlu diketahui bahasanya tren rambut laki-laki di zaman Nabi dan para sahabat itu gondrong. Dan lain hanya dengan tren rambut laki-laki di masa sekarang, atau sebelum sekarang juga sudah demikian, yaitu cenderung pendek. Kemudian riyad ini menunjukkan menghilangkan kemungkaran dengan tangan jika memiliki kemampuan. Ibnu Abbas langsung ini karetnya dicopoti gitu ya. Maka ini tentu menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Riwayat ini menunjukkan diterimanya berita satu orang. Kemudian di sini ada pembahasan tentang ikhtilaf ahli ilmi fi man shalla maqsus sya'ri. Pembahasan hukum dan perselisihan para ulama tentang seorang laki-laki yang sholat dalam keadaan rambut kepalanya dikucir. Ibnu Mundzir rahimahullah ta'ala mengatakan, maka kariha makruh seorang laki-laki sholat dalam keadaan mengkuncir rambut kepalanya. Ini dinilai makruh oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah. Wa qala Atha la yakufu sya'ra 'anil ardi. Atha mengatakan tidak boleh rambut itu ditahan sehingga tidak menyentuh bumi, menyentuh lantai. Wa kariha dhalika Syafi'i. Syafi'i juga sama. Memakruhkan orang sholat, seorang laki-laki sholat dalam keadaan rambutnya dikucir. Oleh karena itu Ibnu Abbas idza sajada yaqa'u sya'rahu 'alal ardi. Ibnu Abbas rambutnya gondrong, maka jika dia sujud maka banyak rambut kepalanya yang nyentuh tanah. Ya, maka hukumnya makruh, ya. Kesimpulannya hukumnya makruh. Di antara yang mengatakan makruhnya adalah Al-Imam Syafi'i. Wakhtalafu fi ma yajibu 'ala man fa'ala dzalik. Dan mereka berselisih pendapat apa dampaknya. Dampak orang yang sholat dalam keadaan ya, rambutnya dikucir. Fakana Syafi'i wa Atha yaqulani la i'adata 'alaihi. Kata Al-Imam Syafi'i, tidak ada kewajiban mengulang sholat. Wakadzalika kata Ibnu Mundzir, demikianlah yang aku hafal dari semua ulama yang aku jumpai. Semuanya mengatakan tidak ada kewajiban mengulangi sholat. Ghairul Hasan al-Basri. Selain Hasan al-Basri. Fa'innahu kariha dhalik. Maka Hasan al-Basri memakruhkan hal itu. Makruhnya di sini berarti maknanya haram. Waqal, kemudian Hasan al-Basri mengatakan, wa alaihi i'adatu tilka sholati. Lelaki itu wajib mengulangi sholatnya. Maka batalnya sholat laki-laki ini mukhtalafun fihi. Jumhur mengatakan sholatnya tidak batal, sehingga tidak perlu diulangi. Hasan al-Basri mengatakan, sholatnya laki-laki yang rambut kepalanya dikucir itu batal. Karena batal harus diulangi. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sekian tadi perkataan Ibn Mundzir. Kemudian An-Nawawi di syarah beliau untuk Sahih Muslim mengatakan, ittafaqal ulama 'ala nahyi 'anil salati wa tsaubuhu musyammarun. Ulama sepakat terlarangnya salat dalam keadaan seorang itu kainnya dia sing-singkan. Ya, dalam keadaan dia menyingsingkan lengan bajunya. Ya, atau kainnya. Atau kumuhu, atau dia sing-singkan lengan bajunya. Atau semacam itu. Termasuk juga roksuhu makusun, rambut kepalanya dikucir. Atau mardudun sya'rahu tahta imamatihi. Atau kemudian dia dia singkirkan rambut kepalanya di, yang ada di bawah sorbannya. Dia pakai sorban, kemudian ada rambut yang keluar, kemudian dia masukkan lagi ini, supaya tidak keluar dari dalam sorbannya. Ini terlarang dengan sepakat ulama. Ini, itu dia pakai peci, kemudian ada yang keluar, kemudian dimasukkan ke dalam pecinya. Nah, ini supaya masuk kembali. Maka ini ulama ittifaq kalau itu terlarang. Atau semacam itu. Kullu hadza manhyu anhu bi ittifaqil ulama. Ini semua terlarang dengan sepakat ulama. Wa huwa karahatu tanzihin. Namun makruhnya makruh biasa. Oleh karena itu falau shola kadzalika faqad asaa. Siapa yang salat dalam keadaan demikian, dalam keadaan menyingsingkan lengan bajunya atau kemudian mengucir rambutnya, maka kata Al-Imam Nawawi asaa, dia berbuat jelek. Dia berbuat jelek. Namun sahat salatuhu, salatnya masih sah. Wa taja fi dzalika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari berhujah dengan ijma' ulama. Sedangkan Ibnu Mundzir menceritakan adanya kewajiban mengulangi salat sebagai pendapat Al-Hasan Al-Basri. Ya, perlu diketahui kalau Abu Ja'far At-Tabari beliau punya kaedah, kalau khilaf itu cuma 1-2 orang tetap beliau sebut ijma'. Ya, karena ini khilafnya cuma Hasan Al-Basri, maka Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan ulama ijma'. Bahasanya salatnya sah. Nah, kemudian tentang mengkucir rambut atau kemudian menyingsingkan lengan baju. Ini yang terlarang yang seperti apa? Apakah kemudian orangnya sebelum sholat dia punya beraktivitas apa, kemudian dia menyingsingkan lengan baju kemudian setelah itu sholat? Artinya dia menjinjingkan lengan baju bukan untuk sholat, non untuk aktivitas sebelumnya. Ataukah khusus ini orang yang menjinjingkan lengan baju dalam rangka persiapan sholat, nah, atau melipat menekuk lengan baju, nah, ini dalam rangka mau sholat maka dia lipat, dia tekuk lengan bajunya. Ataukah kemudian maka yang terlarang yang mana? Dua-duanya ataukah cuma yang kedua saja? Demikian juga ngucir rambut tadi. Gimana kalau ngucir rambutnya keperluannya? Itu keperluan yang lain sebelum keperluan sholat. Ataukah khusus untuk orang yang memang sengaja karena ini mau sholat kemudian dia kucir rambutnya? Maka di sini An-Nawawi mengatakan, "Tsumma madzhabul jumhur." Kemudian pendapat jumhur ulama, anan nahya mutlaqan liman sholaka dalik. Menurut mayoritas para ulama, larangan sholat dalam keadaan menyingkirkan kain ataukah rambut itu bersifat mutlak. Liman sholaka dalik, untuk orang yang sholat seperti itu. Baik dia sengaja melakukan hal itu untuk keperluan sholat. Tadi rambutnya gondrong itu terurai. Namun begitu habis wudhu, nah, ini kan mau sholat yang rapi maka kuciran. Nah, dia pikir itu yang lebih afdol. Nah, biar sholatnya rapi. Nah, maka habis wudhu, kuciran, sisiran, kuciran. Nah, biar tampilannya rapi. Maka ini semuanya terlarang secara mutlak, baik itu sengaja untuk sholat, au kana qablahu kadzalika. Atau memang keadaannya memang sebelum sholat sudah seperti itu. Sebelum mau sholat sudah seperti itu. Lalaha, sehingga dia menekuk kain lengan bajunya atau mengkucir rambut kepalanya. Lalaha bukan karena keperluan sholat. Semuanya sama, tidak boleh. Bali maknan akhar, namun dia kucir rambutnya atau dia lipat kainnya karena faktor yang lain, selain faktor sholat. Itu kata Imam Nawawi, jumhur ulama melarang semuanya. Baik itu dia maksudkan untuk sholat atau sebelumnya beraktivitas sehingga dia menyingsingkan lengan baju atau melipat lengan bajunya atau mengkucir rambutnya, itu untuk aktivitas sebelum aktivitas sholat. Itu semuanya sama. Makruh. Dan siapa yang melakukan hal tersebut, kata Nawawi apa? Asa'a. Dia berbuat jelek dalam sholatnya. Kemudian Nawawi mengatakan, Dawud mendapat larangan itu khusus untuk orang yang melakukan itu dalam sholat. Wal muhtar as-sahih wa al-awwal. Namun pendapat yang terpilih, pendapat yang benar adalah yang pertama, yaitu mutlak. Pokoknya keadaannya seperti itu terlarang. Wa wadhahirul mangkuli anis sahabati wa ghairihim. Dan inilah zahir riwayat-riwayat dari para sahabat dan yang lain. Wayadulu Ali fi'lu Ibnu Abbasin al-madhkur huna. Dan di antara dalil untuk membantah Ad-Dawudi adalah perbuatan Ibnu Abbas di sini. Abdullah bin Haris itu tidak ngucir rambutnya saat sholat. Pas sholat kemudian tangan yang dipakai untuk ngucir rambut. Nah, dia kuciran sejak sebelum sholat. Dilihat oleh Ibnu Abbas, kucirannya dilepas. Maka ini perbuatan menapas ini membantah pendapat Ad-Dawudi yang melarang hal ini khusus untuk saat sholat. Kalau ulama-ulama mengatakan hikmah larangan ini adalah supaya rambutnya ikut bersujud bersamanya. Oleh karena itu Nabi permisalkan dia dengan orang yang sholat dalam keadaan tanpa tangan itu ikut. Tangan itu terletak di belakang, terikat di belakang. Ya, namun kalau maka larangan di sini apakah larangannya makruh tanzih ataukah makruh tahrim? Kita lihat ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama menilai larangan di sini, larangan sholat dalam keadaan rambutnya dikucir atau lengan bajunya disingsingkan atau dilipat, itu kalau jumhur ulama menyatakan larangan di sini dibelokkan dengan larangan makruh. Lain hanya dengan Hasan al-Basri. Kalau Hasan al-Basri, larangan di sini tetap dimaknai larangan haram. Sehingga orang yang melakukan satu hal yang haram, dan perbuatan yang haram dilakukan dalam sholat secara dalam sholat, nah ini secara sengaja ini membatalkan, kemudian membatalkan sholat sehingga ada kewajiban untuk mengulangi menurut fikihnya Al-Hasan Al-Basri. Dan pendapat Hasan Al-Basri ini dikuatkan oleh penulis Al-Bahru Al-Muhit As-Sajjaj. Beliau mengatakan zahir hadisnya larangan itu zahirnya menunjukkan hukum haram. Ya, dan tidak ada ijma' dalam masalah ini. Karena yang ada pendapat jumhur sama pendapat Hasan Al-Basri. Sehingga az-zahir anal nahya li tahrim. Maka zahirnya hukum larangannya adalah haram sebagaimana Hasan Al-Basri, yang berkonsekuensi batalnya salat sehingga adanya kewajiban untuk mengulangi salat bagi orang yang seperti itu. Itu pilihan itu ya tarjih yang dilakukan oleh penulis kitab Al-Bahar Al-Muhit As-Sajjad. Namun ala kulli hal jumhur ulama menilainya makruh salatnya sah meskipun orangnya dikatakan berbuat jelek dengan salat yang seperti itu. Ternyata waktunya sudah habis. Demikian yang kita bacakan tambahan keterangan untuk dua hadis yang kita jumpai di fasal al-fasul atas, fasal yang ke-9, yaitu tentang fi sujud al-awal, sujud pertama. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rudakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.